Jangan bersedih, jangan merata, hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya, lalu menghilang apa? Mari menari, ikuti irama, kita bergembira, berjoget bersama. Hilangkan semua duka lara, bawalah rasa kecewa. Diciptakan hanya satu malam, karena penciptanya rupanya. Lagu ini judulnya Ku Yang Masih Padang. Saya masih banyak berantem sama orang bintang yang ikut berbalang. Semua masalah jadi hilang, pikiran pun jadi hilang. Oh yang masih banyak berantem sama orang bintang yang ikut berbalang. Jangan pernah mau pulang, karena yang terakhir, yang terus dia.